Alhamdulillah, surat wassalam, rasulillah, radiyah, sahabih, wabah. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Abdul Manan Sa'di wa ta'ala. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li fahmi nusus as-syariah, untuk memahami nas-nas syariat. Disebutkan pada pertemuan terlewat, ya, sebagian yang sudah kita sebutkan tentang pentingnya niat. Dengannya niat itu, ya, amalan menjadi terima ataupun tidak diterima. Kemudian juga agama dibangun di atas maslahat. Demikian juga, ya, diantaranya apabila di situ banyak maslahat didahulukan yang paling penting. Apabila di situ ada sesuatu yang madharat didahulukan yang paling ringan. Ya itu. Kemudian juga disebutkan bahwa kebiasaan itu dipakai, kebiasaan atau adah, urf, kebiasaan atau adat dipakai ketika tidak ada hukum di dalam Al-Quran ataupun hadis. Yaitu. Kemudian juga disebutkan orang yang mendahulukan mahdzur, sesuatu yang dilarang. Dicontohkan umpamanya dia akan mendapatkan warisan, tapi dia malah membunuh orang tuanya, dia tidak mendapatkan bagian. Kemudian juga disebutkan apabila seorang mendatangi sesuatu yang diharamkan dan itu termasuk dari amalan tersebut atau syaratnya, maka batal amalan tersebut. Seperti seorang mendatangi sesuatu yang diharamkan berbicara ketika sholat, maka batal sholatnya. Tetapi kalau tidak termasuk dari syaratnya, ya, sebagian menyebutkan ya tidak langsung berkaitan dengan ibadahnya itu, seorang memakai baju dari sutra ketika sholat, maka dia berdosa tapi sholatnya sah. Ini sudah lewat pembahasannya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yakni kaidah yang ke-17. Ini syair yang ke-31 yang beliau bawakan. Qala rahimahullah ta'ala, wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billatihi asanu. Wa mutlif, ya, bisa ditulis, yakni wa mutlif, dan orang yang merusak, mu'dhihi, orang yang merusak, ya, orang yang menyakiti dia, atau ya orang yang membunuh, orang yang menyakiti dia, atau orang yang merusak, merusak sesuatu yang menyakiti dia. Laisa yatmanu, maka dia tidak menanggung. Ba'da difa'i, setelah dia menghalangi, bila tiasan, dengan baik. Ya, contohnya demikian. Ada binatang ternak umpamanya atau seseorang, adami atau hayawan atau tayar atau burung, ya, binatang itu umpamanya mengganggu kita umpamanya. Kemudian kita berusaha untuk menolaknya sampai ternyata membunuh binatang tersebut karena untuk membela diri kita, maka seperti ini kita tidak menanggung. Sudah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala duna malihi fa huwa syahid, man qatala duna nafsi fa huwa syahid. Barang siapa dia itu, ya, membela, menyerang, memerangi untuk membela hartanya, maka dia mati syahid. Barang siapa yang dia itu membela dirinya, ya, membela keluarganya, menyerang orang lain, kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid. Bagaimana kalau kemudian dia membunuh orang yang ingin menyerang dia, begal, maunya ada begal, ya, kemudian dia melawan diri, kemudian sampai membunuh orang tersebut, maka tidak mengapa. Ya itu. Karena namanya berperang, demikian juga bertengkar, berkelahi, kadang kan kalau enggak kita yang kalah, musuh yang kalah kan itu. Demikian juga orang mau membunuh. Kalau kemudian terjadi perkelahian, bisa jadi dia yang terbunuh atau kita yang dibunuh. Tetapi harus apa? Ba'da difa' billati hasan, setelah membela dengan baik. Billati hasan, yang dia itu paling bagus. Kalau kemudian musuh sudah terkapar, sudah bisa apa-apa, ya enggak bisa melawan lagi, ya enggak perlu untuk kemudian ini dibunuh dengan tombak umpamanya, atau dengan pedang, atau kalau punya senjata umpamanya negeri yang boleh pakai pistol, ditembak dengan pistol, ya ini tidak sepantas ya kan itu, karena musuh sudah terkapar, sudah kalah kan itu. Sehingga dikatakan di sini billati yasan, yang dia itu dengan paling bagus. Ya ini, jadi kesimpulan demikian. Jadi seseorang yang membela diri, seseorang orang yang membela diri, maka dia tidak menanggung. Ya, maka dia tidak menanggung. Sebutkan di sini oleh beliau sendiri di sarahnya, idza shala alaihi adami, apabila seorang manusia menyerang dia, au hayawan atau hewan, au tairun atau burung fil ihram ketika ihram. Ketika apa? Ketika umrah ataupun haji. Fa'atlabahu, maka dia pun membunuhnya. Daf'an an-nafsi, untuk membela dirinya. Fala dhaman 'alaih, maka tidak menanggung atasnya. Nah itu. Ada keledai liar, itu boleh dimakan ya. Si keledai ini mengganggu dia umpamanya. Maka ketika dia dalam keadaan ihram yang tidak boleh sebenarnya membunuh, tapi untuk membela diri, membela diri sampai membunuh keledai tersebut, maka dia tidak menanggung. Walakin yadfa'u bil asal fal asal, maka dia menghalangi yang paling ringan dan yang paling ringan. Kalau bisa kemudian digertak pergi ya binatang itu, ya lebih bagus daripada dibunuh kan itu. Wa ma idza tara ila sayd, adapun apabila dia ini terpaksa untuk berburu, wa muhrim, dalam keadaan dia itu ihram, fa atlafahu li daruratih, maka dia menghancurkannya, membunuhnya itu karena darurat. Fa inna yatman, sungguh dia membil, maka dia menanggung. Ya itu. Jadi kalau dia dalam keadaan lapar sekali ini, ya, kemudian ada binatang ternak, dia dalam keadaan ihram, akhirnya dia bunuh karena dia darurat, maka dia menanggung kalau itu ada yang punya. Nah itu. Walakin la ismali, tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia terpaksa. Karena dia dalam keadaan terpaksa, kalau enggak makan dia akan mati. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, di sini sekali Syekh Abdul Nasir Sa'di menyebutkan ucapan Ibnu Rajab, ini buku aslinya. Ya, ini menunjukkan bahwa buku beliau ini mengambil faedah, manfaat dari buku aslinya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Fi qawaidih, di kaidah beliau. Ya itu. Ini qawaidnya ini ada di buku aslinya Qawaid Ibnu Rajab. Ya, diberi nama apa ini? Al-Musamma Taqrirul Qawaid. Ya, wa tahrirul fawaid. Ibnu Rajab Al-Hambali wa ta'ala. Ini di buku aslinya disebutkan di halaman 128. Jadi hampir mungkin yang beliau bawakan ini ada di buku aslinya ini. Al-Qaidah Sadisah wal Ishrun, ini kaidah yang ke-26. Man atlafa syai'an lidafi adahu lahu lam yatmanhu, wa in atlafahu lidafi adahu bihi dominahu. Ya, apa itu? Ini apabila seseorang menghancurkan sesuatu untuk membela dirinya, maka dia tidak menanggung. Dan seorang apabila menghancurkan sesuatu untuk membela ya dirinya, kemudian dia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia menanggungnya. Nah ini, ini apa? Bagaimana ini perbedaannya? Semua perbedaannya, ya. Lau qatala hayawanan, apabila seorang membunuh hewan, ya, yang dimiliki orang lain, fi mahmasatin, karena dia sangat lapar sekali, liyuhya bihi nafsu, untuk liyuhya bihi nafsu, untuk bisa menghidupi diri dia, dominau, maka dia menanggungnya. Ini maknanya. Jadi seorang membunuh binatang ya yang dimiliki orang lain, karena dia sangat lapar nih. Lapar sekali adanya ayam orang lain. Kalau dia enggak makan, maka dia mati. Maka boleh dia membunuh ayam itu ya untuk menyelamatkan dirinya, dan dia menanggung harga ayam tersebut. Nah, itu. Tapi kalau kemudian membunuh binatang tersebut ya karena dia membahayakan dia, maka dia tidak menanggung ya barang tersebut. Ya ini yang disebutkan oleh beliau. Kemudian juga disebutkan contoh yang lain. Lau asyrafati safina alal ghorab, apabila seorang menaiki kapal mau tenggelam ini, falqa mata ghairi, kemudian dia melemparkan ya barang yang dimiliki orang lain, liyukhaffifaha, untuk meringankan beban di kapal itu. Jadi seorang menaiki kapal kebanyakan muatan ini, akhirnya untuk menyelamatkan diri bagaimana? Ya dilemparkan di situ apa? Barang di situ. Ada besi yang berat sekali milik orang lain, maka dilemparkan. Ini seperti kisahnya Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia pergi dari kaumnya tidak mau masuk Islam kan? Akhirnya dia marah, mughadiban. Ya, dia marah meninggalkan kaumnya, kemudian menaiki kapal kan itu. Karena kapalnya mau tenggelam. Dilakukan undian. Dilakukan undian harus ada yang dikurangi. Karena kebanyakan muatan ini kalau terus seperti akan tenggelam karena yakni ombaknya sangat besar. Dilawan undian, mesti jatuhnya Nabi Yunus. Mereka tahu ini orang soleh ini. Diulangi lagi, jatuhnya kepada dia lagi. Akhirnya dilemparkanlah Nabi Yunus alaihissalam. Faltaqamal khut, maka ditelan oleh khut. Ini ikan paus atau semisal itu. Alah bisa, laulah anahukan minal musabih, lah bisa bibati ilaihimi basun. Kalau tidaklah Nabi Yunus itu suka tasbih, dia akan tinggal di perut itu sampai hari kiamat. Tapi dia orang yang banyak tasbih, akhirnya Allah selamatkan. itu. Walaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batni ila yaumil ba'tsun, sampai hari kebangkitan tuh akan disitu terus dia di perut ikan itu. Tapi Nabi Yunus orang yang banyak tasbih, akhirnya Allah selamatkan. Ini juga demikian, seorang dia itu memenangi kapal, ya kemudian untuk meringankan dilemparlah barang orang lain. Dominau, maka dia menanggungnya. Nah, dia harus menanggung untuk menyelamatkan diri dia sendiri dengan itu. Nah, ini contohnya saja. Ya. Ini kaidah yang kita baca, ya yang kita baca itu apa? Tadi apabila seorang menghancurkan sesuatu untuk, ya menghancurkan sesuatu yang menyakiti dia, hewan, manusia ingin menyakiti dia, dia hancurkan, dia bunuh, maka dia tidak menanggung. Tapi harus apa? Dengan yang paling ringan, yang paling ringan. Kalau bisa dia dilumpuhkan, dilumpuhkan orang itu tadi. Kalau enggak bisa dilumpuhkan kecuali membunuhnya, ya gimana lagi kan itu. Ada itu seorang dia itu dibegal dua orang. Akhirnya dia berhasil membunuh begal yang satunya lari. Akhirnya dia apa? Mau dipenjara. Akhirnya diprotes oleh masyarakat, gimana ini? Masa kita dibegal menyerahkan diri, sudah begal aku kan itu. Ya, itu kan salah. Dia mempunyai kemahiran bela diri, akhirnya apa? Satu begalnya mati. Kemudian dia mau dimasukkan ke apa? Ke penjara. Tapi kemudian dikritik oleh manusia, gimana ini masa kita dibegal membiarkan diri kan itu. Tapi kalau kemudian sebenarnya tidak sampai membunuh lebih bagus kan itu. Ini kaidah tadi kita baca tadi. Ini seorang yang dia itu merusak manusia ataupun hewan, karena manusia atau hewan itu menyakiti dia, maka dia tidak menanggungnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.